ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Malam ini kita kembali membuka hadis atau kumpulan hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan di malam hari ini kita akan membaca Al-Hadithul Khamis Asyar, hadis yang ke-15 dari urutan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia mengganggu tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia muliakan tamunya. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dijelaskan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah tentang hadis ini. Hadal hadis fihi bayanu ba'di khisalil iman. Hadis ini di dalamnya ada penjelasan, keterangan sebagian perangai keimanan. Antum lihat di situ ada beberapa amalan, beberapa akhlak yang dikatakan oleh para ulama khisalil iman, perangai keimanan. Kenapa disebut dengan perangai keimanan? Li'annal imana lahu khisalun wa lahu syu'abun katsira. Dikarenakan keimanan itu memiliki perangai, memiliki karakter, dan memiliki cabang yang sangat banyak. Wa kullu a'malil khairi wa kullu ta'ati wal qurbati kulluha minal iman. Dan setiap perbuatan-perbuatan yang baik dan juga ketaatan-ketaatan atau taqarrub, upaya mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, semuanya itu termasuk keimanan. Jadi ini satu keyakinan Ahlus Sunnah bahwa semua amalan ketaatan, amalan kebaikan, amalan taqarrub merupakan bagian dari iman. Kenapa? Li'anna al-imana qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawarih. Karena keimanan itu merupakan perkara yang diucapkan dengan lisan. Jadi permasalahan iman itu harus terucap. Dan suatu keyakinan di dalam hati, di dalam qalbu, dan amalan bil jawarih, dan sebuah perbuatan dengan anggota badan. Ini iman. Kita telah jelaskan permasalahan iman di hadis yang kedua, yaitu hadis Jibril tentang permasalahan iman. Bahwasanya iman itu mencakup tiga hal. Ya, ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan perbuatan. Fal a'malu sawa'an kanat min amalil qulub kal khawfi wal khasyati war raghbati war rahbah aw min a'malil jawarih kas salati was siyami wal hajji was sadaqah wa khairi dhalik kulluha min haqiqatil iman. Jadi semua amalan-amalan, baik itu amalan hati, semisal rasa takut, rasa cinta, rasa harap, ya, tawakal, ini amalan-amalan hati, ataupun amalan-amalan yang sifatnya perbuatan, sholat, shaum, haji, sedekah, atau yang selain itu, semuanya masuk dalam hakikat iman. Dan di dalam hadis ini akan dijelaskan sebagiannya. Paham ya? Jadi jangan pisahkan masalah akidah, keimanan dengan amalan. Gak boleh dipisah. Amalan bagian dari iman, dan termasuk keimanan adalah amalan. Kita lihat dalam hadis ini, Rasulullah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik atau diam. Allah mempersyaratkan iman dengan sebuah amalan. Di sini para ulama mengambil satu kaidah bahwasanya amalan itu minal iman. Amalan itu bagian dari keimanan. Sehingga ya ikhwah, bagaimana penerapannya? Kita mungkin pernah mendengar sebuah pernyataan bahwa amalan seorang itu tidak ada sangkut pautnya dengan keimanan. Ya. Sejelek apapun perbuatan orang, sejelek apapun akhlak dia, itu tidak mempengaruhi imannya. Ya. Barakallahu fikum. Maka pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru. Kenapa keliru? Dia sudah terjatuh pada satu sekte yang bernama Murji'ah, yakni tidak menganggap amalan itu sebuah keimanan. Serusak apapun orang itu, tetap ia beriman. Hati-hati, ya. Ahlus Sunnah tidak demikian. Ketika seorang beramal dengan amalan ketaatan, ketika seorang beramal dengan amalan kebaikan, menunjukkan bahwa keimanan dia bertambah. Kalau ia melakukan amalan kejelekan, mencuri, dusta, tidak amanah, ya, curang, mencaci, memaki, maka keimanannya itu berkurang. Paham ya? Kenapa? Karena amalan bagian dari iman. Ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum. Hati-hati, kadang-kadang syubhat, kerancuan-kerancuan di dalam memahami sebuah permasalahan din itu datang dengan model yang berbeda, tapi hakikatnya sama. Ya. Ada sebagian pihak mengatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya pakaian itu dengan masalah keimanan, dengan masalah ketakwaan. Ya. Tidak kemudian seorang yang menerapkan pakaian-pakaian yang syar'i itu kemudian ia menunjukkan ketakwaannya. Lihat ini. Barakallahu fikum. Dia tidak paham bahwasanya amalan itu bagian dari keimanan. Bahkan amalan itu bagian dari ketakwaan. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna wa asyara ila sadrihi thalatha marrat. Nabi menyatakan takwa itu letaknya di sini, takwa itu letaknya di sini tiga kali. Mengarahkan jarinya ke dadanya. Barakallahu fikum, bukan berarti kemudian siapapun orangnya ketika ia mengaku bahwasanya ia bertakwa kepada Allah, maka ia adalah orang bertakwa. Atau seorang itu dikatakan sebagai seorang yang bertakwa ketika ia barakallahu fikum atau ketika dia melakukan sebuah amalan-amalan kejelekan, bukan berarti dia termasuk orang yang tidak bertakwa, bukan. Maka jangan difahami demikian. Kenapa? Karena amalan perbuatan itu tanda, simbol dari apa yang terdapat dalam hatinya. Ya. Amalan perbuatan yang tampak kita lakukan ini, itu hakikat dari apa yang terdapat dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya menyatakan, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasada fasada jasadu kulluhu ala wahyil qalb. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh manusia ini adalah gumpalan daging. Jika daging ini baik, maka baik pula seluruh amalannya. Jika daging ini jelek, maka jelek pula seluruh amalannya. Ketahuilah daging itu yang bernama qalbu. Sehingga ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, ketika seorang perjelek perbuatannya, jelek amalannya, jelek perilakunya, menunjukkan apa yang di dalam hatinya jelek. Sehingga apa yang terdapat dalam hati ini merupakan bukti, ya, dibuktikan dengan amalan perbuatannya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Kemudian ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dimaksud hari akhir adalah hari kebangkitan, hari berkumpulnya manusia di mahsyar, atau hari setelah kematiannya. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kemudian menyebutkan perangai akhlak? Dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, li'anna man amana bil ba'thi fa innahu yasta'iddu lahu. Maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa kok dikaitkan dengan keimanan amalan ini? Dikarenakan barang siapa yang beriman kepada hari kebangkitan, beriman terhadap hari akhir, pastilah ia akan bersiap-siap. Ya. Wa mujarradul iman bil ba'thi dunal isti'dadi lahu la yufidu syai'ah. Kalau hanya sebatas keimanan dengan keyakinan dia akan dibangkitkan nanti, hanya sebatas iman saja, percaya ya nanti saya dibangkitkan, tapi tanpa ada persiapan, tanpa ada upaya-upaya untuk menjadikan ia menjadi orang yang selamat di hari akhir, maka gak akan bermanfaat keimanan kepada hari akhir itu. Paham ya? Untuk apa dia beriman pada hari akhir kalau dia hanya berdiam, tidak mau berbuat, tidak mau beramal soleh, cuma hanya sekedar yakin ya nanti saya habis mati dibangkitkan oleh Allah, cuma sebatas itu saja, gak ada manfaatnya. Maka dari itu Nabi SAW memberikan sebuah syarat. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nih amalannya yang bisa menyelamatkan kamu. Falyakul khairan awliyas. Paham ya? Sehingga kaitannya ini tadi, kaitan dari syarat tadi, kemudian jawabannya, ini adalah sebagai pembekalan. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, apa amalan yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu amalan menjaga lisan, hifdzul lisan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak mampu ia diam. Dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau menyatakan rahimahullahu taala, makna hadis, makna atau arti kandungan dari hadis ini, hadis apa ini, falyakul khairan aw liyasmut, perintah Nabi ia agar ia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak mampu ia diam, kata beliau Al-Imam Syafi'i, idza arada ayyatakallama falyufakkir. Apabila seseorang ingin berbicara, maka hendaknya ia berpikir terlebih dahulu. Fa in dhahara annahu la darara alaihi takallam. Kalau seandainya jelas baginya tidak ada kerusakan di balik ucapan dia, maka hendaknya ia ucapkan. Wa in dhahara anna fihi dararan aw shakka fihi amsik aw amsaka. Jika jelas bagi dia bahwa ucapan saya ini nanti akan memunculkan kerusakan, akan memunculkan perselisihan, maka hendaknya ia tahan, diam, jangan diucapkan. Paham ya? Ini artinya, maksudnya gimana sih? Hendaknya ia berucap dengan ucapan yang baik, atau kalau tidak mampu ia diam. Gimana maksudnya? Artinya, mikir dulu sebelum ngomong gitu. Kalau bahasa kita ya. Tidak asal apa? Asbun. Ya, asal bunyi. Ya. Gak semua apa yang ada di pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, semua dikeluarkan. Apa yang ia dengar, apa yang ia lihat, apa yang ia barakallahu fikum teliti, semuanya dikeluarkan. Gila. Tapi ditimbang dulu, ini perlu gak saya sampaikan? Ini perlu gak saya ucapkan? Kalau saya ucapkan ke fulan, nanti fulan ini tersinggung gak? Nanti Allan ini kemudian dia kembali gak? Sadar gak? Ya. Jadi dipikir dulu. Kalau akan memunculkan kerusakan, waduh gak bisa kalau ini nanti akan memunculkan kerusakan, akan terjadi perselisihan. Si fulan nanti akan berupaya untuk mendzalimi si Allan gara-gara ucapan Allan. Dia. Atau kalau ia ragu, atau kalau ia ragu ini nanti akan munculkan ini apa enggak ya, diam aja. Tapi kalau sudah jelas-jelas ucapan itu akan bermanfaat, sampaikan. Nah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyatakan, wa ma'na al-hadis anna al-mar'a idza arada ay yatakallam falyufakkir qabla kalamihi. Bahwasanya arti hadis ini bahwa seseorang ketika ia ingin berucap, hendaknya ia berpikir terlebih dahulu sebelum ia mengatakannya. Fa idza ulima annahu la yatarattabu alaihi mafsadah wala yajurru ila muharramin wala makruhin falyatakallam. Jika diketahui ucapan yang akan dia sampaikan itu tidak memunculkan kerusakan atau akan menjadikan perkara atau akan mengarah kepada perkara yang haram atau yang makruh, maka hendaknya ia sampaikan. Wa in kana mubahan, kalau ucapan itu mubah, boleh-boleh saja. Fassalamatu fis sukuti, maka keselamatan adalah dengan diam. Kalau cuma mubah saja, hendaknya ia diam. Li'alla yajurul mubah ilal muharram wal makruh, agar jangan perkara yang mubah tadi mengantarkan seorang kepada perkara yang haram atau setidaknya makruh, dibenci. Ya. Menceritakan tentang sebuah kejadian misalnya. Mubah sebenarnya. Gak apa-apa, boleh-boleh aja. Tapi hati-hati, harus kontrol. Jangan sampai kemudian dia menggibah. Jangan sampai ia kemudian merendahkan saudaranya. Kenapa? Akhirnya perkara yang mubah tadi jadi haram. Itu maksudnya. Demikian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dengan arti yang serupa sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Di sini Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala memberikan kepada kita pencerahan bahwa nikmatul lisan pada seorang insan itu adalah nikmat yang sangat besar. Ya. Tidak diberikan kepada hewan. Walaupun dia memiliki lisan, tapi lisannya tidak berfungsi. Lisannya tidak berfungsi, tidak bisa digunakan untuk bercakap-cakap, berdialog dan berkomunikasi. Nah, maka kata Syekh Shalal Fauzan, wa hadzal lisan silahun dzu haddaini. Lisan ini adalah satu senjata yang memiliki dua sisi yang tajam. In istamaltahu fil khair janalaka khair. Kalau kamu gunakan lisan tadi untuk kebaikan, maka kamu akan mendapatkan kebaikan dan akan membuahkan kebaikan itu untuk kamu. Misal apa? Ucapan yang baik, dakwah, saling berwasiat di atas kebenaran dan kebajikan. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan mereka yang menyeru di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah. Di sisi lain dari dakwah itu kita dapat kebaikannya, karena amalan itu adalah amalan yang mulia. Ditambah lagi ucapan tadi membuahkan kebaikan, sehingga terus dia akan mendapatkan kebaikan itu. Wa in ista'maltahu fi syarr jana 'alaika syarran wa ithma. Kalau justru lisan ini kita gunakan untuk kejelekan, ya tentunya dia akan mendapatkan kejelekan, dan terus seorang itu akan terus mendapatkan dosa dari kejelekan yang ia perbuat. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum. Kalau di masa kita ini termasuk juga perkara yang masuk dalam pembahasan ini adalah komen-komen kita di media sosial, walaupun di tidak dengan lisan. Paham ya? Jadi jangan gambarkan bahwasanya lisan itu yang tersampaikan saja, yang terucap dengan lisan kita, bukan dengan tulisan lah, sama. Kamu sampaikan kemana apa yang antum yakini itu? Ana sampaikan lewat tulisan. Berarti kan penyampaian itu bukan lisan tapi tulisan, sama nilainya. Sehingga kebanyakan seorang dia bisa diam dari satu anggota badannya ini, tapi justru di medsos dia aktif, ya aktif, dia komen sana komen sini, komen sana nyinyir sini, sama nilainya dengan apa yang dilakukan oleh lisannya. Maka dari itu hati-hati ya ikhwan, jangan sampai amalan-amalan mubah sebenarnya awalnya akhirnya menjadi perkara yang makruh. Nah, ikhwan fiddin azan ya Allah iyyakum. Kemudian Syekh menyatakan, wa dzalika bihasabi ma tantiqu bihi wali ahammiyatil kalami wakkalallahu subhanahu wa ta'ala malakaini an yaminil insan wa shimalihi mulazimaini lahu yaktubani ma yaqul. Yang demikian itu disebabkan dari apa yang telah diucapkan olehnya, dan termasuk perkara yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab kepada dua malaikat yang berada di samping kanan seorang insan dan juga berada di samping kirinya. Dia senantiasa berada di kanan dan kiri setiap insan, menulis apa saja yang diucapkan oleh manusia tersebut. Ya. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang terucap kecuali di sampingnya ada raqibun atid, yakni penjaga-penjaga yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa mencatat. Sawa'un kana ta'atan au ma'siyatan au hatta al-mubah. Yang dicatat tidak hanya perkara yang halal, ya, ucapan-ucapan taat atau ucapan-ucapan yang maksiat, tidak hanya itu yang dicatat, bahkan ucapan yang mubah, yang tidak ada nilainya, ini dapat pahala atau tidak, biasa-biasa saja, itu akan dicatat oleh malaikat tersebut. Sehingga ya ikhwah, ada satu ucapan muncul dari mungkin saudara kita, semoga dia sudah rujuk, tanpa disebutkan orangnya. Dia mengatakan seorang yang membahas masalah fitnah, membahas seputar fitnah. Maksudnya gimana maksud fitnah itu? Ada sebuah syubhat muncul dari seorang, kemudian kita membahas syubhat itu, penyimpangan-penyimpangan kita bahas. Apa yang menyebabkan orang ini menyimpang? Apa saja ucapan-ucapan menyimpang itu kemudian untuk dibantah? Nah, pembahasan yang seperti ini, kata dia, pembahasan-pembahasan seperti itu tidak ada nilainya di akhirat. Antum lihat ini, tidak ada nilainya di akhirat. Maksudnya apa? Ya tidak akan dicatat oleh Allah di akhirat. Itu maksudnya. Maka satu, dia tidak membaca ayat ini tadi. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang terucap melainkan di sampingnya nanti ada malaikat penjaga yang akan mencatat semua yang terucap, baik itu kalam, ta'atan, au maksiatan, au mubah. Jadi semua ucapan kita tercatat. Tidak ada yang kemudian tidak tercatat. Semuanya akan masuk dalam catatan amalan kita. Nah, ikhwan fiddin azzanallahu wa iyyakum, fal ayah ammatun tashmalu jami'a ma yalfidhu bihil abdu. Fahadal kalam alladhi yasduru minka yaktub au yuktab wa yuhsa alik. Bahwasanya ucapan-ucapan yang muncul darimu akan ditulis, diperhitungkan. Fa in kana khairan athmara laka khairan wa birran. Kalau itu baik ucapannya akan membuahkan kebaikan. Wa in kana syarran athmara laka syarran wa uqubatan. Kalau itu kejelekan maka akan menjadikan ia kejelekan dan juga hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, apa yang dimaksud dengan ucapan yang baik? Ada dua. Ucapan yang maksud baik itu adalah khairun fil maqali wal khairu fil muradi bihi. Ucapan yang baik, baik itu maksudnya secara lafadznya baik, ya. Artinya ucapan-ucapannya itu merupakan ucapan yang baik memang. Qiraatul Quran, da'watu ilallah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ucapan yang baik. Wa ahsanal hadithi kalamullah, dan ucapan yang terbaik itu adalah kalamullah. ya. Atau ucapan yang kedua adalah ucapan yang baik dari makna yang diinginkannya. Contoh ucapan yang tidak baik adalah al-jidal. Apa? Al-jidal. Berjidal, debat. Debat dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu sebab seorang akan tersesat. Kenapa dia tersesat? Karena banyak melakukan perdebatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Berapa banyak suatu kaum itu tersesat setelah ia mendapatkan hidayah, ya, disebabkan melainkan disebabkan karena ia suka berdebat. Masa sih? Iya. Karena orang yang berdebat itu intinya ia ingin menang dalam perdebatan itu. Kalau dia sudah acuannya ingin menang, orang lain itu biar ikut sama dia. Kan debatnya gitu kan. Kalau kita sanggup mengalahkan, berarti yang kalah ini ikut keyakinan dia atau ikut apa yang dia paham. Dan tentunya sebaliknya, kalau ia kalah dalam debat, berarti mau tidak mau ia harus mengakui kebenaran orang yang berdebat dengan dirinya. Bayangkan ya. Dan kenapa Rasulullah mengatakan berapa banyak suatu kaum yang dulunya mendapatkan hidayah kemudian tersesat gara-gara berjidal? Karena ini, ketika ia sanggup dikalahkan, padahal apa yang ia yakini adalah kebenaran, tapi ia ketika itu lemah dalam berargumen, lemah dalam mengambil sebuah istidlal, berdalil, menempatkan sebuah hadis dan dalil, sehingga kalah dalam retorika dan berargumen, padahal hakikatnya dia benar. Akhirnya orang-orang menganggap ia kalah, mau gak mau dia harus ngikut. Maka dari itu ya ikhwah, tidak ada metode dakwah dengan berdebat seperti yang dilakukan di masa ini. Kalau pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, ya, wad'u ila anam, wad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada kata-kata apa? Jadilhum, ud'u ila sabili rabbika, berdakwalah, serulah ke jalan Allah Subhanahu wa taala Rabb kamu dengan hikmah dan dengan mau'izah, nasihat-nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan perdebatan yang terbaik. Dijelaskan oleh para ulama, jadilhum billati hiya ahsan, yakni perdebatan yang baik adalah yakni perdebatan satu yang diinginkan adalah kebenaran, bukan membela apa yang kesesatannya. Jadi inti dari perdebatan itu adalah kebenaran. Kalau ada yang benar, sudah dia ikuti, bukan membela kepentingannya. Jadi itu harus disepakati tadi. Nah, ketika si A benar, dan kebenaran itu tidak boleh keluar dari apa? Syariat Islam, Al-Quran, Was-Sunnah, wa aqwali sahabat. Disebutkan oleh Allah, disebutkan oleh Rasulnya. Masih didebat, masih dibantah, berarti dia gak menginginkan kebenaran. Ya, jangan dilanjutkan, pergi. Bunda, ini begini, ini sudah jelas hadisnya, ya, sudah jelas ayatnya, tapi masih dia tidak perlu dilayani. Kadang-kadang ikhwah terpancing, akhirnya debat, akhirnya ribut, tengkar. Ya. Ikhwan fiddin azanillahu iyyakum, hati-hati dalam masalah ini. Berapa banyak para doa, para dai, saking kalah dia berdebat, akhirnya ia bermudah-mudahan untuk menjalin hubungan dengan musuh-musuh sunnah. Saling bekerja sama, ya, dalam dakwah. Nah, saling anjang sana, ya, saling anjang sana, saling mengunjungi. Yang ini tadi mengunjungi si ini tadi, ya, yang menang dalam debat tadi, yang menang dalam debat pun juga mengunjungi ini sama. Padahal ini adalah orang-orang yang menentang sunnah, orang-orang yang menentang dakwah tauhid. Hati-hati. Nah, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Yang berikutnya, falyakul khairan, tadi disembah apa? Disebutkan khairan fil maqal wa khairu fil muradi bihi. Nasihat itu ucapan yang baik kan? Hah? Baik kan? Tapi kadang nasihat itu menjadi tidak diterima dan kurang diterima ketika tidak pada tempatnya. Contoh, ya, nasihat disampaikan di status, ya. Hati-hati. Kadang-kadang berapa banyak orang ribut gara-gara status, ya. Sisi lain, orang ini ingin menasehati, ya. Yang dinasehati merasa tersinggung karena wong saya enggak begini kok, gitu. Yang bikin status, loh, aku enggak maksudkan kamu. Iya. Padahal sebenarnya dalam hatinya ini buat fulan ini. Cari-cari, ya. Karena dia berselisih dengan fulan misalnya. Berselisih masalah dagang misalnya, ya. Dia merasa dibohongi, akhirnya dia cari status yang bisa sesuai dengan kasus dia. Dicari kasus-kasus tentang jujur, dicari kasus-kasus tentang kecurangan, dicari, wah sudah, si al-akhir ini kok begini, kok sampai seperti ini, ya. Ketika ditegur, antum jangan, udah enggak memaksudkan antum, ya memang enggak ada tulisannya buat antum, enggak sih, paham ya? Karena status ini ibaratnya bola liar. Tak boleh lihat, sama saja kena. Deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng. Semakin dia gembira ketika dilihat sama rivalnya tadi. Lihat, lihat, wah ini ikhwan, lihat, tambahin lagi. Ya ikhwan, kita harus jujur dalam berakhlak, bermanhaj. Sampaikan kalau memang kita ingin nasihat, sampaikan dengan baik. Atau statusnya bukan poster-poster, tapi tulisan langsung. Ya. Tulisan langsung dia, wah itu lebih mengena lagi itu. Hati-hati bagi orang yang suka berdusta misalnya. Tulisan tangan. Wah, habis itu dikasih api. Ya. Orang yang seperti ini ya akan mengini-gini-gini. Ya. Dikasih gambar bom, malah dikasih. Wah, itu lebih mengena ini maksudnya. Banyak kejadian ribut gara-gara status. Sampai-sampai seorang yang berselisih tadi setiap hari men-screenshot status temannya itu untuk diadukan. Nih loh, fulan gitu loh. Di screenshot. Akhirnya di copy, di print. Anak pikir ini enggak, ini ngeprint apa ini kok warna-warni kan gitu kan. Statusnya kan warna-warni ya, ada merah, ada biru, ada hijau. Tulisan apa? Ternyata status dikumpulkan sama dia. Jadi dengan status itu dia emosi. Nah, maka ya ikhwah, labas antum sampaikan nasihat itu dengan baik. Ya. Minta maaf sama seorang yang mau dinasihati, afwan kalau ana salah apa yang anak ucapkan, wallahu a'lam, sebatas yang anak ketahui apa yang antum ucapkan tadi kepada anak. Misalnya antum tadi kan ngomongin anak begini-begini, kok sepertinya anak baca di salah satu kitab ini enggak seperti itu. Sampaikan itu gentle namanya, ya gentle. Tapi kalau kayak status ini, subhanallah, jangan. Sama juga ketika kita ingin menasehati musuh-musuh dakwah. Ya. Barakallahu fikum, disesuaikan ini orang pas enggak kalau anak nasehatin dengan yang seperti ini. Ya. Kenapa? Karena orang kalau dia tidak faham tentang akidah sunnah dengan baik, ketika ia kemudian dinasehatin dengan secara langsung, dia akan jeglek. Tahu jeglek? Ia akan menganggap bahwasanya antum keras. Nah, sabar. Bukan berarti kita nggak menasehati. Butuh waktu. Ya, PDKT dulu. Ya, pendekatan sama kalau antum mau melamar seorang wanita, pendekatan sama mertuanya bukan pendekatan sama akhwatnya. Ya, gimana caranya mertuanya ini senang dengan anak dulu. Ya mertuanya dikasih-kasih ini pak, didekati kalau di masjid, diajari Al-Qur'an. Ya, tapi yang ikhlas, jangan semata-mata ini punya anak ini. Ya. Artinya apa? Butuh pendekatan. Orang kalau sudah merasa dekat, ya, merasa nyaman dengan antum, dia akan menyampaikan permasalahannya ke antum. Afan, ana minta nasihat antum. Itu sudah dekat dia berarti. Dia merasa nyaman sudah. Afan, boleh ana minta nasihat? Afan, ini loh ana mau curhat sama antum. Ah, kalau sudah dia mau curhat sama antum berarti antum orang yang dipercaya. Dia sudah merasa nyaman dengan antum. Buat dia seperti itu dulu. Wah, butuh waktu saat dia. Itu namanya perjuangan. Beda dengan antum ketika baru kenal, antum melihat wah ini kayaknya bukan dari ini nih, ya. Ini kayaknya sebelah ini. Ya. Nanti tak pasang di status. Ya, jebret. Wah. Ini maksud ana, hati-hati. Dakwah butuh trik. Kita ingin, bahwasanya kita ingin orang ahlus sunnah adalah orang yang paling senang saudaranya itu bertaubat, rujuk dari kesesatan menuju kepada kebenaran. Paling senang, tapi dengan cara yang terbaik. Ya. Jadi barakallahu fik, antum dalam masalah yang seperti ini harus diperhatikan. Kata Imam Syafi'i, falyufakkir awwalan qabla an yatakallam. Fa idza wara'a bidzalika khairan falyatakallam. Maka hendaknya kita berpikir lebih dahulu. Ini nanti kalau anak share bagus enggak? Ini kalau anak kalau enggak share gimana? Paham? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Ucapan awliyas mut atau diam. Di sini Syekh Shalal Fauzan menyatakan, "Idza lam yaqul khairan fa innahu yasmutu min ajli ayyaslama." Jika ia tidak berucap dengan ucapan yang baik, maka hendaknya ia diam agar ia menjadi seorang yang selamat. Nah, wa idza nataqa fa in kana khairan ghanima. Kalau ia berucap, jika itu baik, maka itu tak menjadi satu anugerah yang besar. Wa in kana syarran halak. Kalau itu jelek, maka ia akan binasa. Wa aktsaru ma yasduru minal insani khususan ma'al ghaflah wa dha'fil iman kalamun sayyi. Terkhusus seorang yang memiliki lemah iman, ia berucap dengan ucapan yang jelek atau min fudulil kalam la faidata fihi, atau ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat di dalamnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau menyatakan sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man yaqman li baina lihyaihi wa baina rijlaihi aqman lahul jannah." Nah, seseorang akan berada pada jaminanku ketika ia bisa menjaga apa yang terletak di antara dua lihyahnya, apa yang terletak di antara dua lihyahnya, yakni lisan, wa ma baina rijlaihi, dan sesuatu yang berada di dua kakinya, yakni kemaluannya. Atman lahul jannah, maka aku akan jamin untuknya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Di sisi lain, dalam permasalahan kalam juga yang juga harus kita kuatkan diri kita adalah banyak-banyak kita berhusnudzon. Tanamkan diri-diri kita untuk berhusnudzon kepada saudara kita. Kenapa ya ikhwan? Sekian banyak kejadian tidak ada husnudzon, itu akan menjadikan seorang sensitif, mudah tersinggung. Ya. main perasaan. Karena enggak ada husnudzon. Dan ketersinggungan jika berlebihan akan menjadikan seorang bersikap tidak ilmiah, bersikap tanpa bimbingan dalil dari Al-Quran was Sunnah, yang ini akan mengakibatkan kerusakan bagi imannya, bagi manhajnya dan ukhuwah. Jadi dua sisi yang harus dijaga. Yang satu, lisannya dijaga. Di sisi yang lain, ikhwah, ya, yang mungkin ketika itu dia menjadi targetnya misalnya, harus punya usulullah. Jangan gampang tersinggungan. Paham ya? Berapa banyak karena gara kasus tersinggung, akhirnya al-akh ini menjauh dari teman-temannya. Kenapa? Karena ia menganggap bahwa kalau saya kesana apa, gampang tersinggung, ucapannya jelek, ini jelek akhlaknya ini. Akhirnya dia menjauh, menyendiri. Mau taklim, tanya dulu, fulan ada gak yang nyakitin dia tadi? Ada. Das. Gak mau taklim gara-gara ada rivalnya. Semakin hari terus. Sekarang beranjak tidak hanya di taklim, tapi apa? Selama ada fulan di lingkungan itu, anak akan pergi. Akhirnya dia bukan menjauh, ya, nggak taklim, tambah menjauh tempat tinggalnya. Ya sudah, akhirnya dia sendiri kan gitu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innama yakulu dzibu minal ghanamil qasiyah. Hanyalah serigala-serigala itu akan mengintai dan memangsa kambing yang sendirinya. Jadi kambing yang sendiri tadi, ya, orang yang sendiri tadi diibaratkan kambing yang sangat rawan untuk diterkam oleh serigala. Serigala syubhat, serigala yang bolalat, ya, ini maksudnya. Bukan jauh dari raganya saja, tapi juga ini, ukhuwahnya sudah menjauh. Nah ini sangat rawan, hati-hati. Ketika ditegur, kenapa antum kok sendirian di sana? Kenapa enggak gabung? Ana enggak sendirian. Ana bersama Allah di sana. Ya iya, sama kita semua sama Allah semuanya. Nah, paham ya? Ya. Barakallahu fiikum. Lah kalau kita semua punya prinsip ini, ana enggak sendirian, kita bersama, tapi hakikatnya kita sendiri. Lalu untuk apa Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil? Lalu untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah, fasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, sabarkan kamu wahai Muhammad untuk bersama orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah pada siang dan sore, ya, untuk bersabar berkumpul. Dari itu ya ikhwan, harus ada proteksi, ya, proteksi lisan bagus, tapi juga kitanya juga harus diproteksi, jangan terlalu main hati tersinggung temannya padahal nggak memaksudkan dia gitu loh, tapi dia karena wah ini dari aku ini, paham ya, padahal cuma lihat itu bebek itu. Bebek kalau mandi lucu ya. Apa ini mandinya kepala saja. Kebetulan dia mungkin ya. Ini nyindir aku ini. Soalnya aku enggak pernah mandi misalnya. Loh, padahal dia ngomong bebek ya. Si Al-Akh ini enggak memaksudkan gitu. Paham ya? Nah. Atau kemudian disalahartikan. Ya, sudah, kalau sudah sama orang tersinggungan, semua serba salah sudah. Ya, serba salah. Antum negur, dikira menyinggung dia. Kita ngasih nasihat, yang ngasih nasihat malah yang disalahkan. Ya. Maka dari itu hati-hati seperti ini. Berapa banyak ustadznya itu disalahkan karena salah nasihatinya. Nasihatnya salah, enggak seperti itu seharusnya. Seharusnya seperti ini, loh, malah ngajari ustadznya. Tersinggung gara-gara dinasehati. Padahal ustadznya nasihatnya secara umum. Akhirnya dia tersinggung, sudah enggak mau kalau sama ustadz itu enggak mau sudah. Ya, nanti pindah lagi tersinggung sama ustadz satunya lagi, nggak mau lagi pindah lagi. Ya. Makanya ada seorang ulama mengatakan kalau kamu ingin tinggal bersama orang-orang yang tidak akan mengganggu kamu, tidak akan mencelamu, ya, tidak akan menyinggungmu, maka tinggallah di kuburan. Ya, selamat tentu. Tinggal di kuburan, nggak akan diganggu. Oh, Ustaz, nanti ada pocong. Ya, nggak ada pocong, nggak akan diganggu atau nggak akan ada yang mencela, nggak ada yang ini, sudah tenang di situ. Selama kita tinggal di tengah-tengah manusia, ya tentunya manusia kullu ibn adam khata', gitu. Setiap manusia punya kekurangan. Masing-masing dengan karakter yang berbeda, maka sabar. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Setiap dari kalian, masing-masing kalian dijadikan sebuah ujian bagi dari Allah Subhanahu wa taala, maukah kalian untuk bersabar? Sabar. Ya. Maka yang lisannya enggak bisa dijaga, dengan hadis ini dia menjaga. Yang mainnya hati, maka harus bersikap ilmiah, ya, jangan sampai ketersinggungan itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang tidak bersikap ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini pada pertemuan mendatang. Billahi ta'ala kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.